Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kajian kitab Usul Sunnah. للإمام أحمد إمام السنة أبو عبد الله أحمد محمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه. Kita sudah sampai pada matan yang terakhir kita pelajari adalah tentang keluarnya Dajjal. Dan kelanjutan matan berikutnya kata Imam Ahmad rahimahullah wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bibabiluddin, dan bahwasanya Isa ibn Maryam, Nabi Isa Maryam alaihissalam, yanzilu akan turun di akhir zaman, fayaqtuluh dan membunuh Dajjal, di Babiluddin, di pintu gerbang kota Lud. Nah, jadi prinsip berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang merupakan tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat, adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, di antara tanda-tanda dekatnya, tanda-tanda besar yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Ini wajib diimani oleh setiap muslim, bahwa nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit. Sejak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak dibunuh, oleh orang-orang Yahud diangkat ke langit, dan sampai sekarang belum mati dan akan turun nanti di akhir zaman. Dan ini merupakan tanda besar dekatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salatu wassalam ke langit dengan suatu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah berfirman menjelaskan hal ini dalam surat Ali Imran ayat 55. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas, ke langit, ya, dan turun di akhir zaman sampai akhirnya nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktunya, ketika sampai tiba ajalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu 'azizan hakima wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawm alqiyamati yakunu 'alayhim shahida. Ayat 157, 158 dan 159, tiga ayat yang kami bacakan tadi. Maknanya, dan dikarenakan ucapan mereka yang mengklaim bahwa mereka membunuh Nabi Isa, orang-orang Yahudi, orang Yahudi yang mengatakan, mengklaim sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Nabi Isa disebut Al-Masih. Di antara ulama ada yang menafsirkan Al-Masih, disebut Al-Masih li'annahu yamsahu al-ard, kana sayyahan fil ard, karena menyapu bumi, dikarenakan Nabi Isa gemar berkelana di muka bumi. Nah, dan ada juga mengatakan disebut Al-Masih li'annahu yamsahu al-afat, karena menghilangkan penyakit-penyakit. Ya, menyembuhkan orang yang berpenyakit. Nah, yang buta bisa melihat. Nah, dan tafsir-tafsir yang lain disebutkan ahlul ilm, oleh ahlul ilm. Adapun Dajjal juga digelar dengan Al-Masih, maknanya lain. Bisa kita pelajari, ya. Dajjal disebut Al-Masih li'annahu mamsuh al-ain al-yumna, karena terhapus, hilang, ya, penglihatan mata kanannya, buta sebelah. Dan juga li'annahu yamsahu al-ardha bisur'ah, karena dia menyapu bumi dengan cepat, yang kecepatan tinggi, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, supaya kita pelajari. Nah, jadi dua-duanya disebut Al-Masih, ya, tapi ada perbedaan makna. Thayyib, dikarenakan ucapan mereka mengatakan sesungguhnya kami telah berhasil membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, Padahal kenyataannya tidaklah mereka membunuhnya. Tidaklah mereka menyalibnya. Akan tetapi, ya, ada pemuda yang diserupakan dengannya. Itu yang mereka bunuh, itu yang mereka salib. Nah, bukan Nabi Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Jadi mereka sendiri benar-benar dalam keraguan, benar enggak ini Nabi Isa yang kita bunuh? Ya. Tapi syakkin minh. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Malahum bihi min ilmin illa tibadhon. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Mereka sendiri tidak yakin, penuh dengan keraguan, kebimbangan. Nah, Allah menegaskan pada ayat 198 kelanjutan ayat tadi. Ya, barrafa'ahu Allahu ilaih, tetapi yang sebenarnya hakikatnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, dan pada ayat ke-159 Allah mengatakan wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Tidak satu pun dari ahli kitab kecuali nanti mesti akan beriman dengannya sebelum matinya Nabi Isa, sebelum wafatnya. Nah, dan di hari kiamat dia akan menjadi saksi atas mereka. Pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna ay yanzila fikum ibnu Maryam." Wa fi riwayah, "La taqumu as-sa'atu hatta yanzila fikum hakaman adlan." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, sungguh sudah hampir dekat waktunya Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian. Pada riwayat yang lain disebutkan, tidak akan tegak hari kiamat sampai Nabi Isa turun di tengah-tengah kalian. Sebagai hakaman adlan. Sebagai hakim yang adil. Yang akan memutuskan hukum dengan seadil-adilnya. Apa yang akan dilakukan nanti? Di antara yang dilakukan oleh Nabi Isa, fayaksira as-saliba. Kemudian nanti ketika turun di akhir zaman itu, Nabi Isa akan mematahkan salib-salib, menghancurkan salib-salib. Wa yaqtul al-khinzira, dan akan membunuh babi-babi. Wa yad'u al-jizyah, dan akan meletakkan jizyah, upeti. Di hari itu tidak diterima lagi jizyah. Tidak diterima lagi upeti. Imma masuk Islam, imma diperangi. Ya, kalau hukum sekarang kan tawari masuk Islam, tidak mau masuk Islam, tunduk di bawah pemerintahan Islam bayar jizyah. Dihinakan yang bayar jizyah upeti. Kalau tidak mau juga baru diperangi. Masih ada tak pilihan itu. Bayar jizyah. Nanti itu akan dihapuskan oleh Nabi Isa. Tidak ada lagi pilihan bayar jizyah. Hanya pilihan masuk Islam, berislam atau diperangi. Wa yad'u jizyah. Wa yaqbidu al-ma wa yafidu al-malu hatta la yaqbalahu ahadun. Dan harta benda akan melimpah sampai-sampai tidak seorang pun yang mau menerimanya. Karena semua orang punya. Ya. Wa hatta takuna as-sajdatu al-wahidatu khairan min ad-dunya wa ma fiha. Dan hingga satu sujud di waktu itu, di kala itu yang akan terjadi nanti, ya, di zaman di masa Isa, satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Thumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan pada riwayatnya, waqra'u in syi'tum, bacalah dia kalian mau, firman Allah Ta'ala, wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ayat yang kita dengar tadi. Tidak satu pun dari ahli kitab, ya, dikala itu nanti kecuali mesti akan beriman kepadanya. Ya. Akan beriman. Akan berislam. Sebelum wafatnya. Dan di hari kiamat nanti Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Nah, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Isa saat turunnya adalah mencari Dajjal. Mencari Dajjal. Nah, masih ingat berapa lama Dajjal yang kutsu fil ard? Hah? 40 yauman, 40 hari. Hari pertama panjangnya seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan. Hari-hari berikutnya kasairi ayyamikum. Nah, datangnya turunnya Nabi Isa akan mengakhiri hidupnya. Tugas pertama yang dilakukan Nabi Isa adalah mencari Dajjal dan membunuhnya. Pada kelanjutan hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an yang telah disampaikan pada syarah tentang Dajjal yang telah lalu, pada kelanjutan hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Thumma yad'u rajulan mumtali'an shababan." Ini yang terakhir dilakukan oleh Dajjal. Thumma yad'u rajulan mumtali'an shababan fayadribuhu bis-sayfi fayaqta'uhu jazlataini ramyatal gharab. Thumma yad'uhu fayuqbilu wa yatahallal wajhuhu yadhaku. Kemudian Dajjal mendatangi seorang pemuda dan menebas pemuda itu dengan sebilah pedang hingga membelah dua tubuhnya. Persis mengenai pertengahan tubuhnya. Dibelah dua oleh Dajjal. Kemudian Dajjal memanggilnya. Menghidupkannya. Dengan izin Allah SWT, serta-merta pemuda itu datang dalam keadaan wajahnya berbinar-binar tertawa. Ya. Tatkala ia seperti itu, melakukan itu, memamerkan kehebatannya untuk memfitnah manusia agar beriman kepadanya menjadi kafir bersamanya. Tatkala dia seperti itu, ya, Fabainama huwa kadalik idh ba'atha Allahul Masih ibn Maryam. Serta merta Allah Subhanahu wa taala mengutus Al-Masih ibn Maryam. Fayanzilu 'inda al-manaratil bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudataini wadi'an kaffaihi 'ala ajnihati malakain. Idza ta'ta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumalun kallu'lu'i. Ya, tatkala ia seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Al-Masih bin Maryam, ia turun di sisi menara putih sebelah timur kota Damaskus. Ya, di sisi menara putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan dua helai pakaian yang telah dicelup dengan tumbuhan wars kemudian kunyit. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Jika Nabi Isa menundukkan kepalanya, maka mengucurkan keringat. Dan jika ia mengangkat kepalanya, maka meneteslah keringatnya bagaikan mutiara putih. Kemudian, kata Nabi SAW selanjutnya mengisahkan, فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ. Tidak seorang kafir pun yang mendapati hembusan nafasnya. Hembusan nafas siapa? Nabi Isa. Kecuali ia pasti mati. Dan hembusan nafasnya mencapai sejauh pandangan matanya. Hembusan nafasnya mencapai sejauh jangkauan pandangan matanya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, فَنَعَمْ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّنْ فَيَقْتُلُهُ. Kemudian Nabi Isa mencari Dajjal hingga menemukannya di pintu gerbang kota Lud. Ya, kota Lud, sebuah negeri yang terletak dekat Baitul Maqdis di negeri Syam. Sebuah negeri yang terletak dekat Baitul Maqdis di negeri Syam. Fayaqtulu, kemudian Nabi Isa membunuhnya, membunuh Dajjal di situ. Kisah berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ya'ti Isa ibn Maryam qaumun qad 'asamahumullahu minhu fayamsahu 'an wujuhihim ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة." Kemudian Nabi Isa didatangi oleh kaum itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Terjaga keimanan mereka. Kemudian Nabi Isa mengusap wajah-wajah mereka dan menyampaikan kepada mereka, mengabarkan kepada mereka derajat yang tinggi akan mereka dapatkan dalam jannah sebagai balasan kekokohan mereka, sabat mereka dalam menghadapi fitnah Dajjal. Berikutnya kata Nabi SAW, فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ. Tatkala ya Nabi Isa demikian itu, إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِكِتَالِهِمْ. Serta-merta Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak seorang pun punya kekuatan untuk bisa memerangi mereka. Sebangsa manusia dari hamba-hambaku yang tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk menghadapi mereka. Yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya kepada Nabi Isa, "Fahriz 'ibadi ila at-tur." Bawa hamba-hambaku yang beriman itu berlindung ke Bukit Tur. Nah, sebelum datangnya Ya'juj dan Ma'juj, mereka sudah terlebih dahulu berlindung ke Bukit Tur. Nah, wa yab'athullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ah, ini tanda berikutnya. Tanda besar berikutnya dekatnya kiamat, yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, yang diceritakan dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Nah, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Nah, mereka adalah bangsa yang membuat kerusakan di muka bumi. Sehingga mereka minta tolong kepada Dzulqarnain agar mereka dikurung di penjara di antara dua bukit yang tinggi itu. Kemudian Dzulqarnain dengan kehebatannya Allah berikan padanya, ya, dengan bantuan mereka minta tolong itu, mencor, menembok celah antara dua bukit itu sehingga mereka terkurung di situ. Sampai ya akan keluar nanti. Mereka terus berusaha membobolnya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah di tengah malam bangun dan mengatakan, "Wailul lil Arab min syarrin qad iktarab, qad futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj kahadihi." Celakalah bagi bangsa Arab dari kejelekan yang sudah dekat. Pada hari ini benteng yang memenjara menguruk Ya'juj dan Ma'juj telah berhasil dibobol oleh mereka sebesar ini. Baru sebesar ini. Terus mereka membobolnya terus sampainya tidak zaman. Ya, berhasil mereka robohkan dan keluar ini yang kita dengar kisahnya sekarang. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun fayamurru awailuhum 'ala buhayrati Tabariyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma. Ya. Mereka keluar Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Ya. Mereka turun dari setiap dataran tinggi dengan begitu cepatnya. Ya, rombongan-rombongan awal mereka melewati Danau Tabariyah di negeri Syam dan meminum airnya hingga habis. Luar biasa. Hah? Nanti bisa bayangkan berapa jumlahnya. Nah, air Danau Tabariyah kok bisa habis diminum oleh rombongan-rombongan awal mereka. Nah, kemudian lewat rombongan akhir mereka dan berkata, berkomentar, ya, berujar, sungguh dahulu di danau ini banyak air, nah sekarang tidak ada lagi. Nah, tidak ada tersisa buat mereka rombongan ini, sudah dihabisi oleh pendahulu-pendahulu mereka, rombongan awal. Nah, kisah berikutnya. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. dan Nabi Allah SWT Isa dan sahabat-sahabatnya, orang yang beriman bersamanya yang sudah berlindung di Bukit Tur, mereka tersabotase di sana. Tersabotase di Bukit Tur. Ya, kekurangan makanan. Kondisi sulit, berat. Sampai-sampai kepala banteng, kepala seekor banteng, bagi salah satu dari mereka itu lebih berharga ketika itu daripada 100 uang dinar yang kalian punya hari ini. Saking sulitnya kondisi mereka. Begitu. Maka pada kondisi yang sudah sangat genting itu, fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu, Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Fayursilullahu alaihim an-naghfa fi riqabihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka, Allah mengutus ulat-ulat. Ulat-ulat yang biasanya ada di hidung-hidung onta dan kambing. Ya. Ulat-ulat yang biasanya ada di hidung unta dan kambing. Ulat-ulat itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke leher-leher mereka. Fa yusbihuna farsa kamuti nafsin wahidatin. Kemudian mereka semua binasa, mati terbunuh dengan ulat itu, ya, secara serentak bagaikan kematian satu jiwa saja. ثم يحبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض. Kemudian setelah itu barulah Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya turun, ya, dari Bukit Tur. Nah. فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهامهم ونتنهم. Ternyata apa yang mereka saksikan di bawah, tidak sejengkal pun di muka bumi yang mereka lewati kecuali sudah dipenuhi oleh bangkai-bangkai mereka yang sudah berbau busuk. Mereka tidak tahan. Antum bisa bayangkan, ya, bangkai yang banyak yang sudah busuk, bau menyengat, membahayakan kesehatan. Nah, fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilallah. Lagi-lagi Nabi Isa dan sahabatnya berdoa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan, ya, bumi dari bangkai-bangkai mereka. Fayursilullahu tayran ka'naqil bukhti fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu syaa Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim sekawanan burung bagaikan leher-leher unta bakhati. Ya. Unta bakhati itu sejenis unta yang punuknya dua itu. Bakhati. Nah, Allah mengirim sekawanan burung-burung bagaikan leher-leher unta bakhati. Sekawanan burung-burung itu, ya, tugasnya mengangkut bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj kemudian dibuang di tempat yang Allah kehendaki. Tidak mengganggu. Ya. Thumma yursilullahu mataran la yakunnu minhu baitu madarin wala wabah. La yakunnu minhu baitu madarin wala wabah. Kemudian Allah SWT mengirim, menurunkan hujan yang deras, yang tidak mampu ditahan, saking derasnya hujan itu, tidak mampu ditahan oleh rumah yang terbuat dari tanah liat, bata tanah liat mentah. Ya. Dan rumah yang terbuat dari bulu, ya, tidak mampu ditahan. akan hanyut. Fayabsilul arda hatta yatrukaha kazzalafah. Maka hujan deras itu mencuci bersih bumi, ya, dari bekas-bekas bangkai mereka yang busuk itu, sehingga, ya, menjadikan bumi bagaikan cermin. Thumma yuqalu lil ard, kemudian dikatakanlah kepada bumi, ambiti samaratak waruddi barakatak. Ya, keluarkan buah-buahanmu dan kembalikan barokahmu, sehingga buah-buahan, ya, keluar bumi, kembali diberkahi Allah SWT, banyak makanan, alhamdulillah. Fa yawma idzin ta'kul isabatu min ar-rumanati wa yastadilluna biqihfiha. Maka di hari itu, ya, saking barokahnya, ta'kul isabatu min ar-rumanati, sekelompok orang makan dari satu buah delima. Wa yastadilluna biqihfiha, satu buah delima cukup untuk dimakan oleh sekelompok orang, dan mereka bisa bernaung di bawah batok kulitnya. Nah, luar biasa. Wa yubariku fi rizli hatta anna al-likhata min al-ibili latakfi al-fi'ama min al-nas wal-likhata min al-baqari latakfi al-qabilata min al-nas wal-likhata min al-ghanami latakfi al-fakhza min al-nas. Itu tadi buah-buahan, ya, tumbuhan. Hewannya dikabarkan oleh Nabi SAW, Allah SWT memberkahi susu sehingga seekor unta penghasil susu dapat mencukupi sekelompok orang banyak. Ya. Seekor sapi penghasil susu dapat mencukupi satu kabilah. Dan seekor kambing penghasil susu dapat mencukupi satu rumpun keluarga. Luar biasa. Nah. Ya, betul-betul dimakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Namun kemudian apa yang terjadi? Fabainama hum kadzalik. Kemudian tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, ya, idz ba'atsallahu rihan thayyibatan, serta merta Allah Subhanahu wa taala mengutus, mengirim angin yang berbau harum. Fata'khuduhum tahta abatihim. Angin itu masuk dari balik ketiak-ketiak mereka. Fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Kemudian angin itu mewafatkan, mencabut, mewafatkan setiap mu'min dan setiap muslim. Dengan sebab angin itu dicabut ruhnya. Dimatikan semua mukmin dan muslim. Tidak ada tersisa setelah itu orang beriman di muka bumi. Wa yabqa shirarun nas yataharajuna fiha taharuja al-humuri fa'alayhim taqumus sa'ah. Dan tersisa shirarun nas, sejelek-jelek manusia yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi. Sampai-sampai kelakuan mereka, ya, yang sudah tidak punya malu, bagaikan binatang. Ya taharujuna fiha taharuja al-humur. Ya. Mereka berhubungan. Mereka berhubungan. Secara terang-terangan di hadapan umum. seperti hal yang dilakukan oleh keledai tanpa rasa malu sedikit pun. Nah, lakukan hubungan. Hubungan biologis secara terang-terangan seperti di hadapan umum seperti hal yang dilakukan oleh keledai tanpa rasa malu sedikit pun. Saking jeleknya akhlak mereka, rusaknya mereka. Nah, sejelek-jelek manusia yang pernah Allah SWT ciptakan, atas mereka lah alaihim taqumus saat, atas mereka lah tegak hari kiamat. Ya, hadis ini riwayat Muslim. Jadi hari kiamat itu terjadi dalam keadaan sudah tidak ada orang beriman. Hari kiamat terjadi sudah tidak ada orang beriman. Orang beriman semuanya sudah dimatikan oleh Allah SWT dengan angin itu. Nah, angin yang harumnya seperti misk kasturi, sentuhannya seperti sutra. Nah, masuk setiap pelosok celah-celah, masuk semua orang yang beriman, yang beriman dimatikan. Nah, tersisa itu sejelek-jelek manusia, orang kafir. Nah, dengan akhlak yang brutal, ya, tidak punya rasa malu sama sekali seperti yang digambarkan sebagian dari keadaan mereka tadi, atas mereka terjadi kiamat. Nah, alhasil, kesimpulan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam belum mati, ya, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman untuk menebar keadilan di muka bumi di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Isa yang datang di akhir zaman itu akan menebar keadilan di muka bumi di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu bahwa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat terakhir yang telah menghapuskan seluruh syariat sebelumnya. Nah, ya. Jadi apa yang kita dengar tadi dari hadis bahwa kalau yang berlaku sampai saat ini masih hukum ada pilihan antara tawaran Islam atau bayar jizya, tunduk di bawah aturan pemerintahan Islam tetapi dihinakan dengan bayar jizya upeti, kalau juga tidak mau baru diperangi. Nah, kemudian nanti dengan turunnya Nabi Isa itu ditiadakan. Nah, itu juga syariat Muhammad SAW. Nabi yang menyabdakan ini, yang melaksanakannya adalah Nabi Isa. Itu ditiadakan, dihapus, dan tidak ada lagi tawaran jizyah, imma Islam, imma diperangi. Nah, jadi Nabi Isa, ya, turun di akhir zaman menebar keadilan, hakaman adila adlan, naam, menebar keadilan di muka bumi di atas syariat Muhammad alaihi salatu wassalam. Naam, ini wajib kita yakini sebagai salah satu akidah, ya, ideologi ahli sunnah wal jamaah. Naam, ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahmatullah alaih. Dengan ini selesai penjelasan materi ini dan kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. تفضلوا بارك الله فيكم.